Toş toş toş. Tong diteraskeun ah. Geuning ieu teh ngadon kemang beureum buah buleud euy. Naon make kemang beureum buah buleud juga jauh-jauh. Cina jadi paman kena kemang buleud. Hay kemang beureum teh pipaseaeun buah buleud kana peureup. Nah, wae jeung nyar pipaseaeun. Teu pantes ah sarwajeng nemongkeun kalemahan. Lain tukang beca perebut duit 100 perak aing. Oh, da, benar aing calo. Geus jadi jadianana. Si Sa Thomas Alva Edison piraanana pakuran hayam keur nyileungleum. Mikir manehna nepi ka bisa nyiptakeun listrik ayeuna sadunya menikmati tah ladang tapakur si eta. Bener. Hah? Ai daek mikir mah. Ti jelema saurang. Ti dah. Si Thomas. Hah? Thomas Alva Edison. Dari urang mah loba saur tanpa bukur teh atuh metak ama gawe temongkeun nu hade. Ciri. Heuh. Temongkeun ciri nu mandiri bangsa nu maju teh nu kumaha? Hah? Anu teu loba omong. Kitu ceuk aing oge. Ulah loba saur tanpa bukur da dewek mah paling sieun ku jelema nu ngetayap jempet gitu. Sieun mun kecung aing. Tapi gede sumut. Era sabab naon lodong lamun ditakong ngelentrung kosong. Kosong. Lamun ngebebep eusi dah. Heeh. Bener. Kitu ceuk aing oge. Ulah sok kitu dumeh dewek ngigal bieu der kendang di keplos-keplos. Tete nyinggung jete ka aing. Make nyalahkeun ka tukang kenang segala. Cek aing dewek mah embung pasea tinu kitu kenang dijempe-jempe der jadi ribut ngan si laing ulah nungtun Raja Wisuna. Kuringna geura embung atuh ribut tinu barang teu sapira. Ngomong kenang ge mah. Naon atuh jeung molotot teh ka tukang kenang? Tepuk-tepuk. Lain molotot ka tukang kenang apa si laing jeung dewek teh saromongan. Nya nya. Saleutan. Saleutan. Saromongan. Nepi ka teu sauyunan. Nah, wae jeung nyebutkeun teu sauyunan. Koperasi geus ngabejaan yen urang teh kudu hirup peuyeuk-peuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan. Eta mah dina koperasi. Dina sagala widang. Hayu di urang di romongan da kudu kitu. Nya acuh. Da kudu kompak aing geu kenang dikeploskeun naon alesanana hay si dawala adi aing digenah-genah hari aing dikeploskeun tong sok kitu sia tukang kenang jelema mah teu wani teh hareup ti tukang euy teu wani ti tukang jalan lemes jelema mah bener coba teu kubadag lemes leuwih heeh tong sok kitu tadina urang teh pamohalan bumeh ka akang merdeket. Itu banyol tadi lamun dek banyol intern juga ini kan di depan publik loh bego benar kuring salah nunakna banyol di hadapan umum lampura wekang ah ulah dume hampura benang dipenta dari kesalahan di jenjion karena gedean deh hati kuring piraki itu atas si pegek lebih kadi gede itu coba jeung mau wakana bungut di goblok. Da kadang-kadang jelema mah nu pegek soleh hatena nu mancung kurang ajar. Kadang-kadang ulah nempo beungeut sia da pangeran oge meunteuna ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Tuh da nyahoeun tuh barudak oge. Oh geus ngarumasakeun urang. Heeh. Ngadeung geus mah geus wae tong digegedekeun. Acan geus wayah ke mah aing digugat ke. Maksud dari ngeus ngadalang persoalan nu bieu geus mangges. Panu gede teh kudu jadi leutik, nu leutik jadi busna. Oh jadi siling mah tadi hampura. Hampura. Aya kubagja hirup aing penting ieu ngan ngahampura we ka batur. Tapi da keune aing jadi leuwih ah. Loba hampura. Loba hampuraeun geuning euy. Kitu. Kitu tah heuh keun dihampura kedek lah. Heeh. Kan ulah sakali-kali deui heuh. Omoal. Heeh. Omoal. gitu. Kuring rek ngampura. Elah. Tong calutak da. Lamun eueuh aing mah sia teh moal nyara ratu mah. Mending ada langkungan. Nah, onda kahirupan si leing depan tina Sharon tina kenang. Pek, lamun aing nete payu. Tong boro panayagan iya dalang deh kumanya tuh nasya. Sok pikir. Hikmah nate gede pisan ieu teh. Ngahajaman pangan urang dia hese. Hese akan hese. Tapi ku jalan kieu urang bisa riung mumpulung. Silaturahmi. Cana yeuna ieu unsil oge ti koperasi teh tingali bisa mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu tingali nu dagang sate nu martabak. Wah tek-tek pengek akang. Can ngelestarikeun budaya. Budaya. Ieu teh mangrupakeun aset. Betul. Asep Sunandar. Asep. Ngalang awayangna ge dewek kamari keur di Inggris. Akan ngalang-ngalang Inggris ke oh, oh. 40 dinten. Ah montong tadi ge ngomong wae teh ngocok belak wae teh dicarek geuning. Heeh. Heuh eleh. Ana saya aing ngabrag-abragan di tupek tekeok ni era. Anas meuli baju Inggris. Aduh, Anas meuli baju Inggris nya geuning jubah teh. Milu aleut-aleutan pek teh eleh. Heuh nyaeta aing mabok urang ditu mah da mabok karena geus nya. Cicing latrotroang, latrotoar geuning. Gigireun botol. Bari udud. Teu ngaganggu. Aing urang ngaliwat teh. Halo boy. Ka urang teh kitu eh wungkul. Tartib aya aya oge nu megat ka aing mun reueuh eta mah. Boro aing geus pasang kuda-kuda. Da genah gelut jeung jangkung gede mah cu. Aye ku silat mah genah wae da ku teori mah. Sagura sagurawi ya. Geus pasang ge kuda-kuda apik teh menta namprak menta udud. Gudeg teh beres ya bungkus. Dibuka ku manehna. Nyokot sabatang bikeun deui ka dewek. Eta kitu. Urang batur mah nu mabok. Heeh, aye di urang acting. Acting. Heeh. Ah. Tuturut muning-muning teh apan dibawa ku garong ngeciliek. Heeh. Perukan rek di paraban. Heeh. Eleh, ampun aing. Logai di urang mah logai. Loba gaya. Heeh. Cing ah. Heuh entong kitu hirup mah. Dewek ngarengkeneh teh heugigelan. Sok atuh. Dukung. Dukung. Sok atuh aya nu ngomongan. Da sagala rupa oge apaan ieu dengekeun. Sora Sharon, sora Bonang, Sharon Bonang pan beda-beda ngaranna teh teh. Beda. Gamang, Kenang, Rebab. Tapi di mana geus ngalagu breng teh ku ngagigi. Musyur dina hiji lagu kadengena ku ceuli jadi rasa ka ituna nu narimana ngalakeunna heeh resok pangkatan sok kawihan sepanjang rongguan ulah kendak nyai dia emutul tutunya siar nu awon perlu disinglas malela dianggap balang dianggap pekerja kumani tegenah gitu nek bela ulang ngapalang ngapelaka lemah cai eueuh nu protes eueuh nu demo sabab lempeng da ngagigi teh ya. Coba lamun ayeuna Sharon dina laras pelog Sharon nu hiji laras salendro Bonang nakona kamana karep kabeh we geus sok dengekeun ku aing. Paling ceuk nu hajat teh meureun ceuk panitia atosan we ah. Tah teu beda dina ngajalankeun roda pemerintahan oge cara lagu nu bieu ieu teh awut-awutan mana tuturkeuneun aing. Pikir ku sia. Lamun geus teu puguh tuturkeuneun saha nu kudu dituturkeun kumaha nya di dinya kahancuran teh. Teu mikir Asia. Bener. Wah pamuntangan. Meureun teu ayeuna dirungkadkeun ieu terus-terusan kitu mah deuleu. Numatak di bejaan terus ku Allah teh gempa teh itu teh ieu teh panggeuing Semar ulah kaget Badranaya. Uyang tingali itu saha ya? Buluh. Dunungan bapak ngagidik itu dunungan bade ka mana nya? Abi naon cara lecok dewek nanyakeun Semar. Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu? Cek akah heula mana? Ah nya tetep aya Nabi Adam. Dan da manehna mah gamar. Telat kuring atuh teu kabejaan. Wah, rame bisa. Wah. Jadi yakin ya ini mah Allah teh eueuh. Ah tong sok kitu teteh nyilakakeun da bapa mah sidawalah bapa. Teu antep heula. Keukeuh aing mah eueuh Allah teh. Ah tong sok kitu. Heuh pangan bae sidawalah. Tong dibejaan ku bapanya geuna antep cenah mikir. Maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelana namun eueuh nu ngadamelna berarti aya aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karabang karasa katempo naon makhluk teh moal eueuh pantang di meja aja pak nu sucing sia lain mun asa pangnyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu ieu kaitu nate sesebred we hayang pasea nya manehna geus nyaho ge rek dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun dunungan pak ulah kaget Badranaya. Semah paturan rawuh. Ya. Naon, Mbak? Teuing ya. Aya naon ye teh nu? Aduh, geuning deui. Duh. Naon, Mbak? Teuing ya. Aduh geuning dunungan ieu teh semah katuran. Semah katuran rawuh agan, semah katuran rawuh anom. Badranaya. Kulan pamunteuna tingali dewala baketut kitu haseum saur bapa tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluang bapa ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh. Alah. Ka bapa ka abdi teh. Saha gan? Kabeh. Ti bapa nepi ka anak teh. Mm-mm-mm-mm-mm. Da tiba heula oge bapa titah nyingkah urang teh acu. Nepi ka urang teu ngeunah disebut meuyuni gamang. Meuyuni ucing, pantuk nu gamang teh ucing ieu teh. Kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu sangka paingan. Nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan. Dipusir daya kerkayaan baluang sararea. Nah ayah kajan tena naon entong api-api siap pura kajan dikamanakeun aida layang jamu sekali musada anu dibawa kumararane. Kaayaan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara. Malah anu sok dirayakeun unggal sataun sakali. Kari-kari aya di paok eta teh lambang kagungan negara. Naha teu satuju ku ayana lambang kagungan negara? Mun geuleuh-geuleuh kunaon mun ngewa-ngewa kunaon? Si horeng aya di amarta teh sia tiba heula ngan ukur jadi tumila. Boa-boa bapak ngeteh heureuy dudungan teh kitu. Ah tanyakeun atuh kanya pak layang jamu sekali musada ku kupingan teh teu aya contong nanya. Uluh-uluh aya enak daek teu daek ieu layang jamu sekali musada boa dijual sia ka nagara nulian. Atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di negara diayakeun lambang kagungan negara. Uluh jisim abdi teh bujeg higa kanyari nguping oge nemeseun eta ica. Ayana ujang lu naha ieu saurna teh kumaha sih. Nuneangan kaki du lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong. Da paingan diteangan moal pangih da sia bangsatna kabeh. Aduh aya anak saur saha ieu teh ngerat. Panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes nagan. Mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nu teu rumaos jisim abdi kena suraling kitu. Ampun agan saur saha ieu teh jisim abdi anu maling. Montong loba carita ayeuna keneh ku aing di podaran sanajan nepi ka kumaha tanyau semak dia naon uluh ujang weh nolain huru itu gini weh gan abdi badai ngup iya weh badai naroskan iraha teu aya na eta pusaka aya ay sabulan ma dasa sasi teh dapun bapak ma teu kamana-mana teu kamana-mana dapuku bangsat sian teu kaciri sian kaciri bisaan sia paingan tiba heula cenah si Semar mah jelemana teh nyemput bundi dinu caang da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak paingan tararenang paingan danggang buncis da payu kapana karep we teh yeuh iya jiji kana perusahaan anu kitu. Ada ainu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge. Nya. Nya. Di kamanakeun sia cepot? Teu rumaos kulan. Panginten abdi da gedang giring tanggung jawab upami lambang kagungan nagara teu aya masih mangawe urang pilarian sareng Isim abdi. Sanaos dugi ka lak-lak naga paripaosna teu acan ka pendak mah urang pilarian. Pan maneh bangsatna. Lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeng neneangan seuneu mamawa obor. Wah. Moal meunang moal. Nya. Tegerakeun kategan paeh, ngaku nuhun, teu ngaku dipaehan paeh. Naon ba? Nyingkah jang. Jauhan nu keur nafsu macu. Jigjag. Hay bapa, keneh dewek mah bisa nyalametkeun sorangan. Amung hayang bapa heula, ini. Kayak kumaha lamun bapa dipaehan abdi pireh ku kudu cicing. Abdi hayang minum paeh. Oh kitu. Iya, heug. Jisim abdi teh teu rumaos. Bener teu rumasa Semar. Leres, pindah stiker sayang tumamparan. Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge. Panon simeuteun ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali. Rupas urang aja kabeneran neneangan nu jadi adi beureuh nya teteh nya ah kadulur deng delet deng delet teng tumilar gitu mah deng delet deng delet teng tumilar gitu mah oh sayang boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi tidak lapor ini ngelangkung ah ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula ah rusuh rusuh nah teu aya waktu seueur keneh ka priogian sakedap we urang ngobrol rusuh mah keberang ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan duka bebek cuma euy dewek teh jadi sulang-seling hirup teh euy da jelas eta geutis sidawala anu nyaksilakanna deuleu di mana piragragenana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranana teh ngaranana dawala dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat bangsat dipaehan da kudu boga barang cecermet duka di mana ieu mah ayana dede dituding maling kurang dulur abdi teh abdi teh jadi sulang-seling eta da kaedanan ku dulur da ah atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranana ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karembo aing teh disebut gelo teh atuh kitu sakadeung eling deui sulang-seling abdi teh deudeuh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran euy Bambang Suryaningrat di mana teh kaula teh sabenerna teu puguh panumukan kieu apruk-aprukan yeuh anak jalanan alah tapi kasep ge gini ah putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur ke dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warisan di palurah adi nya warisan di palili nya ngan warisan di palili teh dipiapikeun ka Mang Dasri kumang dah sini dibikin kayu usuk gitu. Tuh ayak mobil dewe ngaliwat. Haduh, jadi pangna dipaehan teh dituding maling kulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik kulan ah eleh teu meunang eleh lompat teu meunang lompat paribasana dendam abdi ka dunungan mangkaning eta teh diasuh ti lelemut ya kodakot ti jaman bolon di ongklet ti lelemet ari geus gede da teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kabur lompat jauh dede. Kumaha mun pindah ngadunungan? Abdi mah kajeun teuing pamalikeun motor rek ojek we jeung cibatan kudu pindah dunungan. Jadi haloream ngadunungan ka Arjuna. Moal nya ngan hate mah di ditu keneh maneh teh. Ah tos kitu. Eta mah kana harewos na mah. Nya. Kitu kulan. Ngaran maneh teh cepot bapana Semar adi nu dipaehan da wala ai ngeunah-ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun kulan aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu tilu tumak mah keur digadekeun eta teh. Eta tanah sakitu. Itu kulan. Sanggup lamun ngadunungan ka kaula. Mangga. Asa kudu puguh we sabulan-sabulanna. Hayang sabaraha sabulan? Nya sabulan mah hayang 30 poe we anger. Lain ieu mah gaji duitna. Ari mah hayang nemongkeun heula gawe we, Aden. Nya, nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh abdi pangnyarekankeun. Abdi moal ieu mah makan dunungan ka sasa ge baka getol ieu mah. Nya. Kitu lah. Moal-moal balak betong. Moa-moa nampi jaipongan ini mau dia. Aduh, ampun. Hak atuh lamun kitu. Ngan abdi teh pangmales keneh, kulan. Pangmales kenaon? Kana kajarian dulur abdi ka saha? Ka Arjuna. Lain males dina ngewa ieu mah pangwarah keneh supaya manehna teh eling. Ulah loba teuing ka pangaruhan kunu sejen. Kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok haharewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinati wanas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas kaeta surat Anas nya kuning gak ada di surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah atuh aya nya ai ganas mah teu make surat gugung ngange kumaha handayat omat butuh ganas di sak truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakencana. Mangga kulan. Ngiringan euy anu mah asa kitu we pangmaleskeun. Sareng deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene. Keun dibantuan ku kaula engke. Asa kaula anteur de kawin heula. Ngiringan deuna. Ngiringan. Iya, ya. Ditanyaan euy. Oh. Eta teh geulis teh kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apan indungna mah aya bari salakina mitoha kaula ieu urang paehan heula we Hayuk tuturkeun kaula. Siap. Lapar? Iya. Mari eta we saja jalan abdi rek ieu. Aya walungan urang geus heula jadi hayuk hayuk hayuk. Pindah deui mah. Pindah deui. Pindah. Lumayan. Sieun ku abdi. Sieun ku pipa teh paragi ngenyot naon? Ngenyot susu. Ngenyot udud. Kedang ngop pipa. Susu mah teu kudu. Aya nu kieu ini mah nya. Ngop pipa mah teu enak. Sa sampean. Aulah Gatot Kaca. Gatot Kaca. Iya. Ieu lanceuk di Abimanyu ieu. Di mana si Abimanyu ieu? Yo. Maya, jing Abimanyu jadi goreng pacut. Apaan bieu ti beubeut? Ada raneh jelema teh juga cikur. Eh ada batik teh mah. Iya, juga jahe. Da mah teh kaakan. Sileng mah dilahirkeunana lain tinu biasa. Lain. Dina naon aing? Dina bujur. Wah, nyeri, nyeri eta mah yeuh. Jadi pibila tungeun sia mah. Ini gede aing gigi. Lanceukna Abimanyu. Sok geura aranya ba. Tapi sing hareupan heula Gatot Kaca. Benar? Ya. Dinu leuka. Rame Ieu mah. Sia juga duit soe. Cia, aing duit soe. Rangsa sia mah. Ngaranna saha sia? Aing? Heeh, Dedi Mulyadi. Aduh. Bapak Bupati. Dedi Yun Mulyadi mah kaseh sia teh. Nah, kieu buntelu. Apan keur nyamur? Oh, kenyamar. Nyumput bunyi dewek teh dina jublag. Naonana si Abimanyu sia? Dewek guruna. Oh. Na guru naon Abimanyu ka sia baheula? Ngurak. Hayang disebut eyang eteung. Hayang disebut eyang subur teteh. Nu balek saha sia ngaran? Eyang subur. Cha. Ai panaekna mah sarua. Aduh, anu pamajikanana 8. Ya. Eta teh kumaha ngaturna hesna? Mun 8 kitu pan saminggu jangan 7 poe. Ah ieu 8 kumaha? Apa nu sapeuting mah duaan. Diabusan pepetasan sia sumur teh aing. Moasieuneun. Pepetasan mangkaning panjang keneh teteh sumuna teh. Ini teka inung si lain. Eta sumu na teh. Kuaing teh abuskeun kana bujur inung sia. Pan belu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun inung aing maot ku pepetasan. Mama ngantunkeun mah. Mama. Lain kabayangkeun weh. Kabayangkeun weh. Medek nage bujur si lain ku dewek dek diurekan ngeserada jero dikenyang pan ngait hey

piuk pul. Aduh. Saya mana naonan, Bang? Apan eta teh almarhum Mbah Surip? Oh, eta teh Mbah Surip, Bang? Nya. Nya eta mah Mbah Surip lamun Abah mah Abah Sarapnya bahnya. Kawas lain ka kolot. Nah, kawas lain ka kolot teh sia teh. Mare ka mana, Bang? Heh? Mare ka mana, Bang? Aduh, rek ngungsi. Ngungsi ka mana, Bang? Apan leuweung geus dituaran ku jelema dipake imah dipake naon? Dipake perumahan. Pasir geus pulistir, sirah cai geus eueuh. Tekau betah geuning. Tekau betah Abah teh dibabat ku jelema. Urang pindah we ayeuna mah buta teh ka kota. Aya naon raribut wae teh bae kitu. Aya nu kakodok digana mah. Aya nu kakodok kitu. Beak jeung taneuh-taneuhna gunung teh ayeuna mah di doser geuning. Di doseran ku jelema. Dipake lapangan golf geuning. Iye. Padahal ieu alam teh geus diseimbangkeun ku pangeran. Ekosistem teh ti baheula geus seimbang. Ayeuna diraruksak ku jelema atuh. Rahmat kamale apanan. Wabah jeung musibah teh darah ratang debongan urang keneh geus teu nyaah deui ka alam. Geus teu ngalestarikeun deui ka alam. Geus teu cinta deui ka alam urang teh ayeuna teh. Lamun urang hayang geunah hirup di alam dunya wayahna urang kudu mikat cinta ka alam. Carana mika cinta ka alam teh kuayana urang ceuk teu leutikan mi cenruntah dina tempatna. Ulah di mana? Eta we sok. Ulah di mana wae. Eta. Diajar disiplin, kabersihan teh, nya. Kasehatan. Nya, Abah. Nya. Abah. Naon? Tong dakwah wae bae ye. Eh lain dakwah Abah mah jang ngabejaan. Mamagahan ka anak. Mamagahan ka anak. Ari si emak ka mana, Boh? Heh. Ari si emak ka mana, Boh? Apan inung maneh ge inung maneh teh baheula teh maot. Ngaletak setrum. Marukana pais belut. Pedah pajak. Nepi ka maotna. Kitu, Boh. Nya. Ari maot teh naon, Boh? Hei abong bebenyi. Abong budak. Ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Kudu kagunganana. Oh, jadi alo bogohon ka si emak, Boh? Lain alo bogohon ka si emak. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, naraka, katut pangeusina. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, kitu, Boh? Nya. Urang ka Allah atuh yeuh. Murukan lurah. Rek naon ka Allah? Urang nepangan si emak. Mitah modar ka aing. Murukan lurah. Ya teh. Murukan lurah teh kades. Naon? Hayang dibaju. Oh, keteriseun. Oh, borosia aing henteu. Apa? Naon? Hayang disunatan. Aduh. Daun hayang disunatan kabita berputar-putar ceuri-ceuri naon Abah make jeung seserian ceuri kaji geus seserian sedih kolot mah teteh naon make ceuri Da Abah teh teu boga duit atuh jang boga duit ti mana keur nyunatan mane. Jang dahar geseseut. Jang dahar geseseut. Ngada ceuk rarasaan mah Bang disunatan teh ku peso lain ku duit. Da meureun Abah kudu kudu nitah ka ahlina. Kalau disunat teh kudu dibayar. Atuh ku Abah we. Teu bisa. Sieun ka teuk-teuk jeung ka nyutna. Sieun ka sopak meureun mah. Jadi Abah teh teu bisa. Teu bisa, Jang. Atuh diajar Abah. Aduh. Era da Abah teh geus kolot. Abah sanajan geus kolot urang teh ulah era. Cek bahasa dengan tema Abah better lain than never. Aduh. Daun hartina tidak boleh merokok sembarangan. Baik teramat. Aing ge nyaho belegung tidak merokok sembarangan mah. Smoking. No smoking eta mah. No smoking. Aing ge nyaho. No smoking mah Abah lain tidak merokok sembarangan hartina pom bensin. Nah, ujang moal ningaliwat ka pom bensin aya tulisan no smoking. Oh, aya di berarti eta teh pom bensin. Kumasial we. Ah, kan mana sok ningali di pom. Better late than never teh lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Abah. Aduh, sanajan urang geus kolot ya ulah era-era Abah demi diajar mah Abah. Long life education apa? Siapa yang hirup mah orang terus belajar dengarkan ari aing ngomong teh. Siap ke kolot teh. Tapi benar budak gue eta. Alus na budak teh. Alusna mah alus kan ceplak. Ada ceplak mah kumaha kolotna. Apa? Naon? Ujang masuk sedih teh, Bah. Sedih naon? Komo lamun ngadenge lagu apa? Besok ngadenge lagu betul. Ya sok daya celiak. Dina naon maksud teh? Dina radio. Oh, dina radio. Nya. Namane boga radio. Gaduh. Radio naon? Radio urut. Urut naon? Urut kadurung. Nah urung gitu. Nya urung da kadurung. Eh, salah nanya. Maksud teh disada. Di sada apa di sada namangan segelombang we da gelombang nu lainna kaduru lagu naon dina lagu radio teh kamari keramit ya boh naon lagu pop suna anak-anakan pop suna anak-anak ketutung make anak-anakan nya lagu naon ujang mah paling resep teh lagu eta kini apa naon lagu anak jalantah anak jalanan anak jalantah. Nau no, maksudnya si anak jalan tadi? Iya, itu anak jalan tadi ini kan. Anu dilakukan anak koneksian. Kustian, murunan. Oh, anak jalanan. Nah, itu anak jahanam, Abah. Eh, anak jalanan. Iya, anak jalanan. Nuku maha. Nuku ya gini, Abah. Kicau. Cek beja makuring teh budak jalanan. Gawe ukur nangkot dina tongong apa sabenerna hate ngarasa nalangsa poho hirup ragataya bapak teh apa dirupa wow jeung deui duhuk ka di mana. Abah hilap punten Abah. Punten tengange anjing abante. Sadar ngeunaheun jang lagu teh. Engke direkam ku Abahnya. Di mana, Bah? Di pabrik tahu. Di pabrik sisir. Ngeunaheun teteh jang lagu teh nganyinggung ka Abah. Nyinggung naon ka Abah? Maka jeung bapa teh apa dirupa. Pan bapa sia teh aing. Nyarek apa rupa kumaha ka Abah? Naon? Timimiti baheula nepi ka ayeuna can pernah beungeut abdi jeung beungeut Abah paamprok. Heeh, da bener. Naha? Sok Abah mali ka katuhu. Mali. Tah. Mali. Mali kita kenca. Tah. Aya. Abdi ka dieu teu penak jeung Abah tuh. Ka dieu teu pangin jeung Abah ka mana, Abah? Si Abah eueuh. Ka mana tuh? Ieu diareup. Ah, tong ningakeun ujang Abah. Ka mana, Abah? Murid. Ieu diareup. Diareup. Ka mana si Abah? Eueuh nya, duh, Gusti si Abah. Budak ka mana? Eueuh si Abah. Abah. Budak ka sim mah besar wae jeung anak sinen. Ka mana wae atuh ari siang? Mantap kitu neraka. Aing era teh boga budak bentar di siaplak sakurada. Sok ka itu mah, Mama. kalau di batur tinggali bos di senopati di bang wah kita jaga awewe nanti dinya pang jaga ke pang jaga ke ayang ayang ngarere ke nela kacape iya iya masa dari kikur jeng harti barengkan make pikiran ari praksi hati-hati Mending ngagurubug eta awewe. Nya kakareka teh. Dibawa ulin ku aing dina mangsa kaula jadi narayana. Leres. Amuy, bentuk. 3 jam waktuna teh. Leres. Aing ganti rupa paceak. Bari jeung ngajerit teh. Ngajerit didengkek ku aing diabuskeun kana carangka ku aing darorontaan wae. Oh kitu kulang. Bang jagakeun awewe na euy. Kulang. Kompol dulur-dulur. Enggeh, enggeh. Apa urang kumaha? Urang kemat gay. Iya. Bagah pihajeun geus di. Ieu kumaha awewena geus dicaranggaan? Parantos ditalian gustina tengka cikur syukur ya aing penasaran kamane penasaran naon gus hari ete te buuk kena naon sedikit gitu oh ngenakun ta ite namina te gaya mohek mohek sumuhun mohek naon mohek mongkleng mohek mongkleng eta mah poek belegu poek ngenakeun abdi teh anak pang anak pang sumuhun pang naon pang goreng patuna paingan calukan dulur-dulur oke bos calukan bapak baraya wow hey my brother everybody come here go. let's go anak kemon atu kemari kesini eh kalau olohok ke dia aja hahaha ngertiin ya ngertiin karena saya ingin Inggris ya ya ngertiin dari nurak Inggris bukan tak cukup wala semaka pihacur gusti ditarima dan ditarima maksudnya ditarima oh naon cenah bodak ditarima belegung ditarima lain ditarima kari diuk ari batur nanya teh jawab dosa teh pan aing ge ngajawab ceuk dunungan teh ditarima anjing kalau kau ungut-ungutan naon cina aduh si juri ditarima belum astagfirullahaladzim ditarima oh nulares naon innalillahi wa inna ilaihi roji'un bapak maneh maot aji lain bapak aing maot ditarima belum iraha mautna aduh jadi coba ai jalma budak ka ka mana mah parakarep eueuh nu modar anjing leng eueuh nu modar oh tos saminggu aduh jadi geus ulah diceungceurikan anggur doakeun angguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman islamna coba sia we aji tak itu amin gitu aduh ya cing ditengtremkeun diayemkeun dina lindungan Allah dihampura dosa-dosana aing ge nyaho ngadeuweuh nu modal kunaon teu damang heula eueuh nu modar aji eueuh nu modar aji kan eueuh nu modar aji aji geuweuh nu modar oh liper aduh paladik jaan parna ceulina si eta momoe nah atuh lain ka pungku rawartos aya liper mah eueuh nu liper aji aya bandi bom sia ku aing beda-beda teuing sia teh ku Arab atuh naha sanes ka pungkur da liper mah gampang ceuk beja cenah liper teh ku hahanyiran hahanyiran we liper aing ge nyao ngan eueuh nu liper kis hahanyiran hahanyiran heueuh aing ge nyao eueuh nu liper belegung kis hahanyiran sanes hahariringan kade hahanyiran aing ge nyao anjing ku belut belut ku harmis tah anu langkung sae mah cenah ku tutut aing ge nyaho ngan eueuh nu liper is tutut tutut eh anjing nyaho is tutut aing ge nyaho eueuh nu liper eueuh ih tutut heueuh nyaho anjing ku tutut ih sanes tutut heueuh anjing duh paingan mama bapak maneh maot da lepat ubarna kedahna liper teh ku tutut deur ku tai ucing aduh dar ku tai hansip bubuh masya we anjing ah tong didengeteung atuh hade ulah lepat obat tutut nyaho anjing lan nyaho ku tutut ih sanes tutut cile dihareup nya kebogaran rasaan kendai ngutih hula di tukang diuk dek tukang atuh tukang di tukang diuk dek aku hare-hare naon di tukang diuk dek ku tutut ajik tutut di tutut di tukang diuk dek di tukang hei hei hei naon di tukang diuk dek di tukang astagfirullahaladzim hari-hari anjing naon si mana teh kaing teh Noel Noel ari ngomong henteu itu tuh ngomong cenahing sakitu mah beledagan di tukang diukna belegong mung ah aing mah di tukang diukna pati aja pati teh tadi ge kitu teh siete papatong cire dina sira aing nyang sangwe natara bida-bida teuing siete wae kasopanan ka kolot teh tapi bida-bida teuing sia manuju mun urang saing ka kolot mun urang mah deuleuh balagu tapi bida-bida teuing siete teh ae ae nepi ka kitu-kitu na siete geus geus mun urang mah walah bodoh eh jeung ulak cangkeng ka wasitoan naon jeung ulak cangkeng ulak cangkeng kaos pramuka aduh si jurik si naon si dek mendingan beledak si teh leungeun leutik tapi nyeri jauh jeplak we cek udah bina teuing si teh naon si dek naon si leuleuh naon leuleuh naon leuleuh aduh naon aduh naon si teh alah naon aduh gala naon nyewaku naon si kain naon aduh nepi ka jangar aing di degung-degung ku sia urang ajar emangnya gua cowok apaan lu gua en kan gua jadi galau naon si sirah aing nya salah mane salah naon mun leumpang teh heungneuleu ieu mah tungkul yang ngadudun jadi sirah mane diadu jeung sirah aing oke Jadi ente ngamak teh gara-gara hulu aing mi adi jeung alu maneh. Heuh. Sabab? Teu neuleu. Jadi nu salah? Maneh. Di dieu masalahna teh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Walah. Daha aing. Dengekeun belagung. Geus puguh pan aing mah teu neuleu. Tah sia nu neuleu ka aing ngingkah kaitu. Kageser. Ya macle, dirinya jika nunyan masalah jeng aing, emang na aing lah siyan ku siya. Mina-mina teing siya awas disantet siya ku aing. Wah, beres. Mina-mina teing, ini ayah gusti. Segante kapiting. Dunung ga disangka kapiting jauh-jauh. Dunung ga disangka kapiting. Hei! Hei! Hei! Dunung ga disangka kapiting. Ih, Allahu Akbar. Are-are we tu. Naon? Dunungan disangka kapiting. Is tutut. Ajing teh tutut teh. Tutut teh nama. Buruk-burukan nyakeun panyakit. Nah, teu nebudak di gogobong. Aya naon Gusti? Teh heula. Ulan? Teh heula. Mending ayeuna. Aduhnya. Lain maksud teh geus nyase. Da capek kana. Santai ngena ge teh riweuh. Lain dagoan. Ngantosan sapa nabi tos ka dieu. Engke cenah. Engke. Ieu ka mana haing mah? Canda hayang miluan euy. Hayang miluan. Hayang miluan euy. Marukana rek dibawaan padahal moal Gusti nya. Iya. Yang Gusti oge nya. Wayo. Situ mah pita galahan ku sih. Iya. Tuh. Situ kami ngeureun wae nya. Iya. Tuh. Tuh. Situ mah goreng patut nya. Iya. Tuh. Kami abdi kasepnya. Tuh. Tuh. Awas nu kasurupan leupang jajing. Awas nu kausa koron. Buka atuh topina belegung. Buka. Jadi kitu budak Badung sia teh. Lamun ka deuleu. Buka topina. Buka. Halo. Halo. Penggemar urang. Aduh, ka malaikat Rahlan teh. Lah siapa jangkeng? Aduh, si jurik bogo da sira aing teh gunting pita mun ngejelegur. Heeh. Bogo da gunting pita sakit. Heeh. Naon cenah? Macam mana pula da kau? Wah. Naon? Macam mana pula kau bulu tak beletu kena sira awak? Urang batang. Ye, mana mah ngomong teh kitu euy. Urang mana maneh? Ah, ku tidak mengerti awak dari Medan. Oh, ti Medan. Betul. Aduh, betul. Geus lila aya di Sunda. Heh. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila aji kitu sia teh. Oh, can ngartiun bahasa Sunda. Ada kan buat ini. Sudah lama ada di Sunda. Eh? Sudah lama ada di Sunda. Ya, ginten-ginten tilu sasi ya biar di Sunda. Curik tes ya. Tanya bahasa Indonesia, jawab Sunda. Jawab Sunda. Hai, ngaran mana? Nama apa? Ucok Kumarurung. Alus, alus. Ucok Kumarurung. Hai, di dia jeng saha. Sama adik apa? Saha. Butet Humaregung. Pas. Ieu Humarurung adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris punya. Keluarga asma. Ari bapak mana? Bapak apa? Sigarantang. Sigarantang. Sigarantang. Ari inung? Ya siga termos. Ari aki? Siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Keluarga sisir kerana. Jigana uyutna hawu ijilma. Bisa bahasa Sunda? Sekedik sekedik. Oh, lumayan. Sekedik aja lah sekedik. Lumayan. Ya itu sekedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Badak, tapi si abang karena kesinan Sunda, si abang itu rees jeng dede. Si abang hees jeng dede. Bukan hees jeng dede. Rees jeng dede. Rees jeng dede. Oh, rees jeng dede. Nah itu rees jeng dede. Beleguk lah kau. Ada orang patah gitu eh. Nah mana bisa lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon. Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan. Bubui Bulan, betul. Mumpung aina ya bulan tu. Ya betul itu si abang lagu Bubui Bulan. Ya bisa. Ya bisa. Si abang dari Orok Berem si abang bisa lagu Bubui Bulan. Oh. Orok Berem naon? Ya oh, dari Orok Berem. Orok Berem. Nah itu Orok Berem. Ya Orok Berem geus bisa. Batur mo lamun Orok gubrak ka alam dunya kan mewel. Si abang melain lagu Bubui Bulan si abang. Matak Bubui Bulan geus kagayem ku si abang. Oh, geus kagayem. Cisok atuh. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumasih? Ongko becus anjing teh orok. Ah, itu kan lagi orok. Sekarang udah jebrok. Ya lupa lagi lah. Si Haji. Lagu jebrok. Dengekeun. Dengekeun. Bubui Bulan. Ah, itu betul betul betul. Bubui Bulan sangrai bentang. Ah, betul betul. Eta panon poe. Panon, panon poe di saat itu lo Bubui Bulan itu nyirep kena hati. Siap. Oke, okay, Bubui Bulan. Oke. Berang mitinya aku, Pak. Sekali dia yang merebeja kalau masih kena tewa atau apa dicekek siapa ini ya boleh lah Bobo sudah Bubui Bulan enakin Bubui Bulan di sangra si bentang nabak panon sia panon poe siglen panon sia. Tengah lagu Bubui Bulan sih ah. Ngerakeun urang Karawang mah ahli seni wungkul. Ahli seni wungkul. Heeh. Kayak Pak Guru ieu. Heeh. Kajian lagu nulian. Lagu nulian. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut siapa orangnya? Wah, ahli. Bisa mana? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu kopi dangdut. Oh. Kopi dangdut. Betul? Cicok. Oke. Okay. Ada halus. Kopi dangdut. Oke. Okay. Nya ka? Yo. Iya gak sekurang kompak kira aku segitu nah iya gak tukang goong tidak aja ya wan satu kali lagi supaya kompak ah malu ini gubernur Sabar Lembur. Oke okay, okay. Nah iya gak malah tidak kompak ah. Satu kali lagi ya nah iya gak nah itu kompak. Kompak naon nak kompak jempe. Okay Nayaga, I want to sing a song kopi dangdut. Are you ready? Ready boys. Okay please kopi dangdut. Please. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin lama pakai ciuman yang pertama, detak jantungku seakan ikut irama. terpesona alunan topi dangdut. Irama topi dangdut yang ceria menyengat hatiku menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Kala ku pandang kelip bintang jauh di sana, saya terdengar alunan nadi cinta yang menggelema. Hey, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan topi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan topi dangdut. Karena terlena. Tuluy keun belegu kitu. Gantung dengil. Oleh pesona. Oleh. Oleh. Pes. Pes. Oga. Aduh. Ga. Orang apa kok ga? One alunan kopi. Oga ya dek. Ba dangdut. Aduh ala ieun. Si kopi dangdut. Dijigana lagu Sunda Arisia. Hayeuh jeung poho. Sugan teh eta teh lagu Sunda. Oh, da hampur atuh da urang ge jelema. Tungku tempat kaluputan, tangah tempat kalapatan, semenit ganti sajam roba janji isuk. Rajin tara kapake sore eta sifatna jelema nya kitu. Heuh bener. Heuh kitu. Nah ngomong nah roba. Roba kumaha kaitan boa-boa ya. Cici ngomong deui. Heh? Ngomong deui. Tah, macam mana budak lah kau. Oh salah denge mun. Oh salah denge. Dek, dengekeun heula atuh batur ngomong. Dik. Naon? Ni eta bisa ngomong Sunda lancar. Nah naon kitu? Cenah sia teh urang Batak. Ai heuh yeuh. Da lain ti Batak aing mah ti mana ti Jomin. Jeda. Urang Jomin bae. Adi percaya deui Uti marana. Pandeh oe urang Batak. Didenge teh. Moro didengekeun ku aing pek teh urang Jomin. Aing teh nararipue abung ka jelema ganteng. Abung ka jelema kasep. Sada naon eta? Teuing. Nah, onya. Mana tadi angap ya aing ngomong. Itu aing ngomong dia belagu. Oh, radio, meureunna. Radio, radio. Disangka radio aing buang kacamata mah tuh. Nah, ka aing ini. Eh, buka atuh, bukakeun atuh. Nah, astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede kitu. Joreng cenah nyebut melon, aing. Kadi lon. Teu sudi ngoblong. Geus. Geus bisi pasea. Ukur bagja kamayangan euy. Kadulur-dulur anu masih keneh satia ngadaguan ngaing mawa awewe. Baraya bangsa dendawa pamili bangsa raksaksi. Eta teh. Nuhun ka sakabeh anu masih keneh nungguan kaula. Dan naonannya batur-batur rampak sekar vokal grup der menerikin mane kaciri siapa yang kapuji kudunungan teh Hayang ciri sama hayang kalem kudunungan teh. Hayang katangan. Matak naon lamun guyub jeung batur. Guyub. Bareng. Paduli teuing ah. Songot-songot aing. Songot di paraban ku aing. Songot di wawalan ku aing. Nah maka jeung pepilon kana urusan aing kumaing. Lain kumaing aing pansia teh rombongan urang. Saha? Mani? Tuhara yang teuing. Aduh. Pone mung mah jadi disebut robo. Teu hayang aing mah ngahiji jeung kaum duafa. Padahal. Teu hayang aing mah ngahiji jeung parkir miskin. Aing mah jelema bongkar. Aing mah menak. Saha beungar? Aing. Ada? Beungar naon? Moring nya nu beungar weh bukan. Nya. Nah sieu mah mawa kana buuk. Dawuh bukan teh ka hayang aing. Mending awal buuk kan aing tibatan nuntuk maneh diga pager. Aduh, acak. Untuk aing diga pager cenah heuh. Heuh. Eh si jurik. Mending teh ngarojo. Ge ge cicing cicing cicing cicing. Cicing. Lan. Cicing. Nah da teh lompatan tad adi ge cicing. Padahal kuna malang. Maksud aing teh jempe. Jempe. Oh, jempe mun teh tadi jempe kitu. Da abdi mah jelema nurut, mah cek tunungan jempe jap, abdi mah seuweuh teh. Tara ngomong deui, abdi mah. Lamun si itu ditinggal jempe teh aya wae ngocomang nya. Sakala diomongkeun, abdi mah moal Gusti jelema disiplin nasional. Aduh. Omat teh tidak kudunungan jempe jap, seuweuh teh kawas dikaput. Ngomong deui, abdi mah. Lamun si itu ditinggal jempe teh aya wae sakala diomongkeun, abdi mah. Sia nu ganeng. Lebih kata daik leluh gitu saya sungguh teh. Bibir teh kawasi. Ay ay. Kawasi peut teh bibir teh mesti leluh. Ini serba salah aing eh. Pokok aing jadi carek jempe tapi dicarekan wae. Teh sia ganeng. Ganeng ganeng Gusti tarik. Abi malah launan. Nemal sia kadunungan teh. Namalang namalang. Curik teh sia. Aing jeung dewek menyambung wae atuh. Kita euy sararea. Agama teh cing nyerap. Ieu mah dipiheulaan urang ngemelaan agama salah teh atuh. Urang cing salamet dibelaan ku agama. Agama teh nyalametkeun teh teu tidunya nepi ka a. Da urang mah objekna. Nya. Lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan nagara, bangsa. Hirupna beragama. Dabongan hirupna beragama. Tuh anti riweuh cinta da. Ieu mah hirup beragama gara-gara papaseaan digugulukeun. Ongko cinta damai. Sabab naon aya nafsu mah dangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngaleg-leg. Cidik eta barang teh wujud teh sensitif. Teuas keneh hulu doma geura pek silaing teungar tu tihang listrik. Beung munur heula satakar kebek jebet da moal teu jengker. Bener. Tapakuraneun teh doma teh. Si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda kaagungan Allah. Tuh. Genep rebu, genep ratus, genep puluh, genep ayat, hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir. Tuh. Nah, aya urang, aya aturan ka dewek aya nu tatanya. Cing, cenah Mang Cepot, abdi teh hirup teh poekeun-poekeun teuing, bari tengah poe teh ngomong kitu teh. Si horeng meureunan apan penerang teh dina wujud teh agama. Panur teh teh Allahu nurun. Allah nu kagungan cahaya. Cahaya kahirupan, cahaya rupa-rupa. Cahaya kahuripan, kahirupan. Atuh naha jelema beutna abdi teh poekeun-poekeun teuing jeung ieu teh. Nya pantes aya ku kitu teh mah teu mikir teh. Akibat poek pikir. Naon bedana jeung nu lolong? Nu bentak. Nu lolong onaman sok daekan usaha. Nah, anu beunta ni poek. Lolong onaman daek-daekan sapi. Sirahna teh kana tangka kalapa. Aduh, cenah euy. Cek cek nu lolong nu tukang teh. Naon cenah euy ngabletuk. Sirah aing tidak gor cenah euy. Cing neuleu atuh sia cenah atuh. Goblok, kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia. Sadar teh. Kana naon cenah euy tidak gor teh? Teuing cenah. Dicabakan teh, oh tangka kalapa. Nyaho di mana cenah sia tangka kalapa? Pan aing mah kungsi beunta baheula. Masih ada cara sia cenah timbang mimiti lahir. Aing mah baheula cacingeun. Aing sia mah bangbungeun. Lain cenah deuleu cenah kaluhur aya kalapaan eueuh. Wah, pupus euy. Lebar cenah euy ah. Syuruput tinggi dikenyot. Wah, anjing geus kolot di makan apa asin. Kuku si Kiki hurnya. Aduh, ampun. Siapa kalapa kumpulan? Tah, nu mata lamun lolong ku agama, mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal netek semplek nincak semplak. Kitu salah ieu lah. Tuh, nu mata ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan. Eta teh nu mawa obor. Nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah da geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam kitu sejarahna teh. Aya weh dagang kitab Ramayana Mahabharata tah ieu urang pake alat cenah ieu dina jaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah aya batu kajentu disembah jadi nyembahna teh hong awilaheng awi gene pitalieun. Oh, ada tanya, hujan sampai anak-anak nanti cuma ni. Selamat hong, weh, ni. Ya, bahula para wali teh cina hayang mati, mana hujan sampai anak-anak. Oh, yong, sok genti ku iya ta. Audzubillahi minasyaitonirrojim, sok, apalkun. Nepi kasyahadat. Tuh, tukara syahen, padahal nyebarkan agama Islam. Ya, cina ta'ud, cina bismillah, cina syahadat. Nepi ka ayeuna aya keneh teteh jelema teh. Oh aya, aya keneh kan. Peledug pan meuleu menyan. Nyangakeun ye ka emah anu. Ka karuhun anu. Tah digenti we ku kiai teh. Tah genti cina jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can ta'ud. Kumalamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa ta'ud. Bisa bismillah. Nya. Ayeuna mah da geus nyarahoeun. Dek melak pare eueuh menyan. Ah, cebe kari ta'udna we jeung bismillah. Cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun. Nya. Dalain gorengan ai. Dalain gorengan beuleumeun. Sangiteun aya. Nya. Bener. Cenah eta menyan teh geuning bau jurig, ceuk nu ngewa. Aya nu ngomong kitu. Aya, da selera jelema mah beda-beda, syakur anu kaameu, resep kaameuna. Eta selera. Nya. Boh kana rasa, boh kana irung, boh kana panempo. Cina teresep lalaja wayang, heuh selera teu naon. Gampang da mau maksa. Balik ge. Nya, atunuh-tunuh barina oge atuh. Teresep mah selera tama atuh. Kitu. Cik aing oge. Numatak cing waspada permana tinggal sidik tableg amanah patonah tepake. Warisan tete euy ti luluhur urang ti Rasul. Heh. Numatak tong sok ngahina batur hirup mah. Aing nepi ka era kieu ye duh. Kenang dikeploskeun. Era kudu mangmayarkeun ku gudang garam, ku budak barudak ojeg. Asa dikumaha keuneh aing asa dipopokan welu. Aing dendam moal dek mah. Atuh diomongkeun deui panunggeus mangeus. Ah acan. Heudak kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh teh kudu surup teh apan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang can puguh pan tukang peking bisa ngabonang daripada ngabogaan ieu atuh pakna peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalagena we kaituna kadengena geura sok suruk ngagigi coba lamun ayeuna Saron larasna teh Mataram Saron nu hiji Salendro kenang ka mana karep patokan bonang pon kitu deui geura sok teu genah Timiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan. Ya. Bener kan. Tuh, ceuk aing oge. Da diprotes teh ku sararea. Tah, dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda ti kitu, awut-awutan hirup teh. Teu surup, pantas loba di demo ge atuh. Da kudu surup atuh. Aye nu dihareup teh saperti dalang gumantung kana sora nu ditukang. Teu bisa ka mana karep. Nya. Neng no. Iye. Tuh teh pana teh dina barang teh. Kikinciran dina leuwih kokojayan di muara Geraja Wawan. Dadi muara apa-apa. Dadi muara. Cik aing oge. Alah. Kaleng bener kaing, jadi tidak lagi gigi. Tong di harubayan teh ya. Biji pundung, kita macam pundungan saja. Alah, Rishida Wali, muka aja Rishida. Sama tak ada PR, macam bulan sekali, dewek mau. Macam bulan dari 10 kali, bayang ke. Bayang ke. 10 kali gajian, ayo. 10 kali gajian. Tapi tak bisanya ni mah muli sawah, muka mobil, pemajikan beli. Jadi apa boleh? Boleh. Roba doma. Nak syuk nak itu tak kego nak. Padahal saya tak usah mau usah telur. Saya nak jadi imam gedung mobil roba dulu. Pemajikan gelis pusat ke syate pae cara langsung ku anak jin ku pemajikan teh diusir silakan bapak untuk pergi selamanya. Aduh bapak mau kira sing panjang yuk lantarkan ke kuburan ngelukur sama ke kuburan mewe jeng mewe seminggu paling-paling oke terus til bulan ke itu mah diwedak deli beger deli pemajikan syate kan. Tapi tak kau gombrok menang siap menang ke HS dan dia mau dipakai HS kumanu. Sama-sama aku nanda gombrok. Lain kagal dari hati jauh. Sari wak dari hati menipai hal lagi aja lah. Lain sari wak ke nyeri. Balik ke naik nama besi nyeri. Tarikan kemakan. Lamun pemajikan upaya berarti aing lupawi nyeri. Tuh, jadi hiji-hiji. Jadi dong, kan. Kenapa pula jadi hati kayak gitu? Pula. Ay, tukang kau main di incer. Ayo, jadi incer yang putus. Ya ampun, eh. Eta mah hukum alam masukkan. Ya gitu. Dua jari hati. Berputar dunia gitu nya. Oke, pemajikan saya kawin dewe gitu. Ya gitu. Oke. Omong dia mulai anak atau buruk ke batu. Aing bobo. Aku isi bontor. Pernah gitu ke normal lagi. Wajar. Omoy pemajikan aing geureutan bawang sijinge hareupeun nana. Pemajikan aing deui teh sok kedangkap. Kata pemajikan naik pada isu-isu tesor balanya, balanya sayur. Ya, kemana nak tetes sadar mengerok puluh sare. Balanya nanti cingogo, dah tukang sayur nanti boleh cingogo. Tukang sayur merok. Minta tempo cerita jerawat. Lain ada tukang sayur saya jauh di boleh her, kajut saya di bini. Aje pemajikan BWK, kang cerita nona neta saya hubungan mana? Cerita nai maturan itu nai. Ada buku WR kau dua nana. Harus kandungin besar. Aku aja wajah. BWK itu dah cakap ingat. Ampun gusti ngagung kemai hiburan kan hiburan banyak ketawa hiburan banyak ketawa awet muda awet muda aya panti pihak kiai montong meunangkeun seniman ya taha sok loba seuri sok loba hidupna loba seuri ka di akhiratna baeun eta teh ulah disalahkeun tahun borok lo baru seri lo baru doke akhir nama baru kabe peksa dimana aja mayi seserian tapi cara itu baru ini yang sebut seri aja apa biru kukuri ke maka baru yang bisa umur-umur di baru nanti ayah disini Tapi jangan mau wakor maatah. Tapi kau kawan, pagawean lu ke si Ariel. Bisa kala diletak. Kita bangsa tiluhur tak aing geus sugane. Lain unggul sehingga kalah gak boleh dah minum hula udul hula atas jam 12 putih terdui gue jangan sono bapak usah tiluhun besing tiluhun yuk ya hangus lah ya si goblok jangan kau kita aja ngau terap terap muni can terap terap tapi ke jam tiru terdui gue bapak sama ke tiluhun. Eta kalah ngomong kieu eta salakina ka bojikanana bari ngusapan tarangna geulis teu pangih 2 taun teu nepi ka ulenan kieu eta bangsa tiluhur jeung ara jeung ambek jadi kabur-burang kok eta mah penting ditabrak bari ngomong kieu sakalian salapaan anjing. Ini kita pasir, di pasir kita terowongan. Pakai sama lancang, goblok. Saya kudu lupa dong ye. Aya nu ngiru. Nginung dina mobi angkot. Nginung teh jo. Heun, mobi dina manehna we muatan teh hiji. Hiji. Jojo pas urang deui. Teh nya urang sa urang teh ngirung di sarua. Heeh, si dieu kare polot urang. Heeh. Aya nu sa urang ngirung teh make roji. Aya nu sa urang teu. Tahu tu pakai roji, saya tukang sholat. Tukang sholat. Nanya ke, boleh nanya ke waktu. Nih, ini yang dia mana? Ayat tu pakai roji, tidak hubung irung. Ayat ini malah sih, pajak dengar lewe. Jempe, lagi pakai roji. Kita nungirung ini, saya angker nanya ni. Nih, ini yang dia mana? Si, nungirung ini. Saya kumpul lutut, saya nungirung ini jadi saya. Eh, jadi mau ayah nak buat saya pakai energi kayak ngomong. Jadi besok umum ditanya-tanya aja. Ngomong, namun buka kapal udah nak. Saya buka energi kayak ini kita ngomong. Apa, boleh buka energi saya? Jam hidung aja. Jam hidung. Sampai ayah saya ngomong di sana wajib dia. Mune kene hulu dapat tinggi rum teh canea. Kene hulu. Aku buka el oji. Aing teh dia mulai teh RW. RW maksudnya. Maksudnya RW. Apa sih yang dengan kebosan? Kebosan, kebosan tengah apa? Ayo kebosan teh itu tuai. Oh, kedus. Itu eh, imana tenaga untuk pasir dari itu? Kww. Ayo lompat mereka sama. Itu eh, bujur teh nyanyi. Kabeneran nih aya lalaki anu boson nih. Apa nai lalaki mah? Dut dut dut dut. kada gede warna. Beda-beda gitu teh ya. Endah. Aya nu. Ah nu bawol kitu. Aino, tut. Kada kitu mah tepati bau sebab lapar. Iya. Anu ngajius lobang. Pun hidup dalang para kadenge. Kasur di barang tu jadi kecerek. Ya mau udah ya berarti. Kadang-kadang gelap kecerek kita. Kecerek dud. Kucine nggak geber. Kawin aku baru. Bor. Kawin aku baru. Kalau nggak geber. Kipi itu tenteng orang dari jalan tukang kahalangan kukunung. Ya kepaksa kasih kipi itu tenteng jalan harus. Mereka air lupa-lupa lemer. Hai pahala, beda jengah-jengah ngawinkan budak teh. Oh beda. Pahala mana pun si kawinkan teh, penting gak teh diintip ku bapak teh. Budak tehade. Bisi budak tehade. Jadi lamun budak kade teh isu gak tarik hajat teh, disebut teh teh nyumas. Ayan mas. Ditumas. Oh. Dari sana mesti kawin gue, dari rumah rosong dia. Oh, naik kamar, kehalangan kubili. Kubili. Jadi ima, bunga kecil pasang cara. Tuh pantau nanti pulang pake. Ya, bunga rekan, rekan. Tapi inti dia, ku bapak nanti. Mari ngiga, bapak nanti aku buka kenangan ku hidup budak. Itu eh, di kamar teh. Dut. Dut. Bawa-bawa dengan anak yang dipaehan. Nik ngelumusnya itu kan. Kalau nang diintip gitu. Buka ke ngeri-ngeri teh. Koreng ke dipake. Jadi yang perlu ketika halangan. Ada cokan. Ambil tentunya. Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum. Mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana, budaya Sunda jaya salamina, simkuring gailan mahdi.